Kita masih di bab apa? Hah? Sabak perlombaan. Yang mana kita ingat kembali bahwa perlombaan terbagi tiga. Ada yang boleh hadiah, ya, atau ada yang boleh tanpa hadiah. Kalau pakai hadiah, tidak boleh. Ada yang tidak boleh hadiah ataupun tanpa hadiah. Dan terakhir ada yang boleh hadiah atau tanpa hadiah. Dan tadi tidak boleh hadiah atau tidak. Pertama, boleh tanpa hadiah. Kedua, tidak boleh pakai hadiah atau tidak. Yang ketiga, yang kita bahas kemarin terakhir sekali terkait dengan hadiahnya, yaitu boleh tanpa hadiah atau pakai hadiah. Iya. Nah, kita bahas kemarin hadiahnya itu dari berapa? Kalau dia dari pihak lain boleh. Kalau dari satu pihak saja boleh. Kalau dari dua pihak tidak boleh. Karena itu masuk apa? Judi. Hadiahnya, hadiahnya bukan perlombaannya. Ya, kalau hadiahnya tidak boleh, ya perlombaan otomatis tidak boleh dilakukan. Iya. Kemudian sekarang, kemarin itu kalau dia keluarkan, kalau langsung dia bilang lam yajuz, tidak boleh. Ini paling terakhir. Illa ayyudkhila bainahuma muhallilan. Kecuali keduanya memasukkan antara keduanya muhallilan, pihak ketiga. Jadi ini yang berlomba dia dua orang, dia masukkan lagi apa? Orang yang ketiga. Jadi yang berlomba berapa orang? Ia memasukkan hadiah dua orang, tapi yang berlomba tiga orang. Itu dia bilang yukafi'u farosuhu warofawa farosaihima. Yang mana kuda ini bisa menyaingi kuda keduanya. Adapun kalau dia hanya sekedar dia masukkan kuda yang lemah, misalnya keduanya ini kudanya mudomir, memang yang disiapkan, dipelihara, dijaga, dikasih makan, dimasukkan pihak ketiga kuda yang goir mudomir, nah yang tidak disiapkan untuk itu, maka ya ini sama dengan hial. Karena mereka pasti tahu yang berlomba ini kita berdua saja ini. Karena kudanya apa? Kudanya yang dimasukkan tidak mukaji, tidak bisa menyaingi. Tidak bisa menyaingi. Ini tidak boleh. Harus sama. Aubairuhu bibairihim. Atau keontanya dengan onta. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan kita adalah fikufin, au hafirin, au naslin. Itu yang saya bilang kemarin. Jangan terlalu meluas. Ini yang dibicarakan. Wa huwa la ya'manu ayyusbaqa. Dan dia tidak merasa aman untuk didahului. Artinya, ya ini bisa saja ini yang menang yang ketiga. Ya. Terus kata beliau falaisa bikimar. Hah? Oh iya. Berarti dia masih ada di atas. Saya langsung dibaca di bawah. Au ramyuhu. Ramyihima. Romyahuma, romyaihima, atau panahannya dengan panah keduanya. Ini tiga tu, kufin, hafirin, naslin. Tangan. Likauli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dakwah parosan bayna parosain. Wahwalaya manu ayusbak falaisa bikiman. Siapa yang masukkan satu kuda di antara dua kuda dan dia tidak merasa aman untuk dilombai? Maksudnya bisa dia saingi itu dua kuda, maka itu bukan judi. Itu bukan judi. Wa man adqala farasan baina farasaini wa qad amina ayyusbaqa fa huwa kimar. Nah. Siapa memasukkan satu kuda antara dua kuda dan dia telah aman untuk melewatinya, maksudnya dia pastikan bisa saya kalahkan. Ya, misalnya tadi saya katakan goir mudammar, paham ya? Dan yang mudammir ini judi, karena dia sudah pastikan ini hanya hial. Hadis ini sebenarnya hadis ya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, tapi dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tidak bisa dipakai berdalil. Tapi ini tetap tidak boleh, karena ini masuk di judi. Masuk di judi. Hadis yang mengatakan dimasukkan muhallil itu adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ada muhallil atau tidak ada muhallil sama saja. Tetap hal ini diharamkan. Kenapa? Karena hadisnya tadi itu adalah hadis yang dhaif. Hadisnya tadi adalah hadis yang dhaif. Iya. Karena di sini mereka masukkan hiyal untuk apa? Sebenarnya apa maksudnya? Kenapa dia masukkan yang ketiga? Nah, yang berlomba cuma mereka berdua. Apa tujuannya? Supaya yang haram ini jadi apa? Halal. Ini adalah tipu dayanya. Dan hiyal dalam syariat itu sudah dipastikan dilarang. Disepakati bahwa hiyal dalam syariat tidak boleh. Misal ada dua jual beli yang tidak boleh, kemudian tiba-tiba dia melakukan hiyal supaya boleh, haram. Jual beli yang dibangun di atas itu adalah jual beli yang haram juga, tidak boleh. Dan yang mengatakan ini tidak butuh ke muhalil, ini adalah pendapat pilihan Syekh Utsaimin rahmallahu ta'ala. Kemudian fa'in sabakohuma a'roz sabakoihima. Ini bagi pendapat tadi itu. Ini kita membahas pendapat ya di atas. Kalau dia mendahului keduanya, maka a'roz sabakoihima. Wa in sabako ahaduhuma a'roz sabakohu wa akhoda sabako sohibihi. Sohibihi. Kalau dia mendahului keduanya, itu pihak ketiga tadi. Sudah. Ya. Akhroza sabakoihima. Apa akhroza? Dia mengambil dari keduanya. Tapi kalau salah satunya mendahului keduanya, ya sudah. Akhroza sabakohu. Dia mengambil. Ya. Artinya tidak perlu yang menang ini. Taruh-taruhannya cukup diambil apa? Satu tema salah satunya saja. Jadi kalau yang menang yang ketiga diambil dari dua. Ini bagi, ingat, ini pembicaraan bagi yang berpendapat apa? Boleh. Kan tadi ada tiga. Dua yang bertarung. Paham? Satunya apa? Satunya muhalil. Tapi kita telah katakan tadi, ini tidak boleh. Tapi ini penulis kan mengatakan boleh di atas. Tapi hadisnya dhaif tadi. Sekarang bagi, kalau menang ini pihak yang ketiga yang tidak bertarung, dia ambil dari keduanya. Tapi kalau salah satunya dari dua itu tadi yang menang, bukan pihak ketiga ini, tapi salah satu dari dua yang bertarung, maka dia ambil saja seorang saja, bukan yang pihak ketiga. Karena pihak ketiga memang apa? Tidak bertarung. Ini menunjukkan ini makar. Karena kalau seandainya dia juga aduh, dia harus dia juga apa? Taruh. Jelas kan? Dia juga ambil. Akhoda sabako wa akhoda sabako sohibi. Diambil dari teman itu saja. Ini Masya Allah. Ini bagi yang mengatakan boleh, tapi kita sudah tutup pintunya tadi, ini tidak boleh. Kemudian belum berbicara terkait dengan perlombaan lagi secara umum. Wala buddha min tahdidil masafa. Harus ditentukan jaraknya. Ini kan? Karena kalau jaraknya majhul, gimana nanti? Berselisih orang. Ada yang mengatakan saya duluan, ada yang mengatakan saya duluan. Harus tentukan jaraknya. Wa bayanil ghayah, dan harus menjelaskan tempat finishnya. Finishnya di mana? Ini kalau perlombaan kuda unta. Wa qadril isabah, dan berapa kadar yang mengenai itu. Misalnya anggaplah ini lomba memana. Dikatakan ini 10 anak panah. Kalau kena semua 10 misalnya, itu juara 1. Atau dibilang yang 9 yang kena dalam lingkaran misalnya, juara 1. Begitu maksudnya. Harus dijelaskan dulu. Berapa? Ya. Wa sifatiha dan sifatnya. Wa ada dirisqi. Ya. Dan jumlah. Ya. Arisq. Ya, jumlah yang kena. Sama seperti tadi saya bilang itu. Harus tentukan jumlahnya dan yang kena ya berapa baru dianggap juara 1, juara 2, juara 3. Paham? Harus tentukan. Nanti berselisih orang kalau tidak ditentukan. Berselisih kalau tidak ditentukan. Wa innama takunul musabaqo firromi alal isobah la alal bu'di. Masya Allah. Dan musabaqo dalam panah itu alal isobah. Di atas yang kena, bukan jauhnya. Ini kalau panah. Kalau panah bukan apa? jauhnya, tapi kenanya. Dipahami ini? Bukan jauhnya yang menjadi ukuran, tapi apa? Berapa yang kena yang masuk dalam lingkaran itu. Ini masya Allah. La alal bu'di, bukan dadas jauhnya. Ya, ini masya Allah. Dan dengan ini selesai. Itu beberapa catatan terkait dengan ya masalah al-musabaqah. Sekarang kita masuk setelahnya babu al-wadi'ah. Bab titipan. Bab titipan. Ya. Ini masalah al-wadi'ah, dia adalah boleh, bahkan dianjurkan, tapi bagi orang yang terpercaya. Ya. Dan dia tahu dirinya mampu untuk menjaga wadi'ah. Dia tahu dirinya mampu untuk menjaga apa? Wadi'ah, titipan itu. Titipan itu. Wahya amanah. Wadi'ah itu adalah amanah. Nah, artinya tidak boleh nanti dikhianati. Makanya tadi, orang yang menerima wadi'ah, titipan, harus diamanah. Dan memang dia yakin dirinya mampu apa? Menjaga. Adapun kalau dirinya tahu ini saya tidak mampu jaga kalau barang ini, jangan diterima. Masalah ini amanat, masuk dalam ya menjaga amanat secara umum. La domana fiha alal muda malam yata'adda, tidak ada doman atas yang dititipkan itu selama dia tidak melampaui batas. Dalilnya umum, ma'alal muhsinin min sabil, sama ini. Karena ini yang dititipkan orang berbuat baik, tidak ada doman baginya. Tapi ingat, selama dia tidak ta'addi, kalau dia melampaui batas, orang titip sandal terus dia pakai, rusak sandalnya, sudah dia ganti. Paham gak ini? Orang titip motor, dia pakai, rusak motornya, dia ganti. Ya, orang titip kuda misalnya, dia tidak kasih makan, ganti. Paham kan? Dia ganti. Jelas kan? Ini dia. Wa in lam yahfadha fi hirzin mitliha, kalau dia tidak menjaganya di penjagaan yang semisal dengannya, maksudnya yang biasa orang di sini kalau jaga, kan tergantung daerah. Tergantung juga tempat. Ada daerah jaga itu cukup diparkir depan rumah sudah jaga. Ada juga daerah enggak, daerah sini kalau hanya diparkir di rumah itu enggak aman. Itu namanya menyerahkan kepada si pencuri. Oh, harus dimasukkan dalam rumah. Pokoknya pada hirz mitliha, penjagaan yang semisalnya itu fil urf. Di urf daerah itu gimana? Itu menjaga. Ya, menjaganya gimana? Ini masya Allah. Au mitlil hirz alladhi umira bi ihraziha bi, atau semisal dengan penjagaan yang diperintahkan untuk menjaganya padanya. Au tasarrafa fihi fi hali nafsi, atau dia melakukan berbuat dengan barang itu untuk dirinya. Au qala taha bima lam tatamayyazu minhu, atau dicampurkan dengan apa yang tidak dibedakan nanti darinya. Ai ikhraju hali umfiqaha tsumma raddaha, atau dia keluarkan untuk dia pakai kemudian dia kembalikan. Au kasra khatmaki siha, atau dia memutus, dia pecahkan penutup kantongnya. Au jahada, atau dia menentangnya. Au imtana amiradiha, atau dia tidak mau mengembalikannya, merasa kepemilikannya tinggi. Ya, inda talabiha ma'imkani, ketika dia diminta untuk mengembalikannya padahal dia mampu, maka semua ini dominaha. Nah, seluruh ini dia apa? Domin. Banyak sekali. Sekaligus belum sampaikan. Semua ini apa? Domin. Kenapa? Karena ini masuk dalam bab ta'addi. Semua intinya ini masuk dalam bab apa? Ta'addi. Iya. Wa in qala ma auda'tani thumma da'talafaha. Kalau dia mengatakan kamu tidak menitipkan kepadaku, kemudian dia mengaku kalau itu telah hilang, auradaha, atau dia telah kembalikan, lam yukbal min, tidak diterima. Yang caranya, tadi dia bilang kamu tidak titipkan, kemudian setelah itu dia bilang apa? Sudah hilang, atau sudah saya kembalikan, tidak diterima. Tidak diterima apa? Ucapannya. Ini masya Allah. Iya. Tidak terima. Tanya ini kenapa? Kan ini ihtimal sangkaan kuat kalau dia berbohong ini. Iya kan? Gimana caranya? Dia bilang kamu tidak titip apa-apa. Setelah itu hilang. Dia bilang gimana? Ini dusta. Tidak diterima ucapannya. Wa in qala, tapi kalau dia bilang malaka indi syai, beda ini, beda itu. Kalau tadi dia langsung memang bilang kamu tidak menitipkan apapun ke saya. Dan kalau ini malaka indi syai, kamu tidak punya apa-apa dari saya. Summa da'aroddaha, kemudian dia mengaku telah kembalikan. Au talaqa atau telah hilang. Qabila min, kalau ini diterima. Kenapa? Karena ini dia tidak nafikan kalau dia pernah titipkan. Dia cuma bilang, kamu tidak punya apa-apa di saya. Dia tidak nafikan kalau dia pernah menerima apa? Titipan. Iya kan? Dia tidak mengaku titipan. Maka ini ucapannya diterima. Ini beda yang pertama dengan yang kedua. Beda. Iya, ini masalah mudah saja. Masalah titipan ini. Kemudian, kata beliau, wal ariyah. Ya. Wal ariyah. Tahu al ariyah? Barang pinjaman. Ya, buku misalnya, buku pustaka datang Ahmad pinjam, itu namanya ariyah. Ya, bukan juga sewa. Sewa itu ya ada nilainya yang diberikan. Paham? Kalau ini ariyah, dia pinjam. Kata beliau, madmumah, magnunah. Kalau ini dia harus domin. Dia bayar denda kalau dia hilangkan. Wa illam yata'adda fihal musta'in. Walaupun yang meminjam itu tidak muta'addi. Masya Allah. Jadi beda ini titipan sama apa? Pinjaman. Kan dia sendiri yang pinjam. Untuk manfaat apa? Dirinya. Masa tidak ganti? Nah sana kan tidak minta apa? Pihak pertama tidak minta apa? Imbalan. Anda paham ini? Pihak pertama kan tidak minta imbalan. Memang dia hanya buka jasa apa? Jasa pinjam. Misalnya ada pustaka, dia buka jasa pinjam. Dia tidak minta imbalan. Boleh meminjam sekian waktu. Ya sekian waktu. Kalau hilang, dia harus ganti. Walaupun dia tidak taat. Iya kan? Kan barang orang. Itu jadi amanah di sisi. Anda paham ini? Walaupun tidak muta'addi, dia harus apa? Ganti. Tidak boleh dia bilang, hilang barangmu, saya telah menjaga dengan baik, tapi hilang. Afwan. Paham kan? Kamu ganti. Kan saya tidak berbuat apa-apa padanya. Kan kamu pinjam. Dipahami ini? Beda pinjam, kenapa perlu sampaikan ini? Supaya antum bisa bedakan. Beda antum pinjam sama antum dititipkan kepadanya. Kalau antum dititipkan, berarti kan antum yang berbuat baik. Ini orang sudah titipkan kepada antum. Kalau antum memang taaddi, maka antum yang salah. Kalau antum tidak taaddi, maka antum muhsin. Ini antum bukan muhsin. Yang muhsin siapa? Malah yang punya barang. Kalau ini wajib diganti. Tidak adi, taaddi atau tidak. Jelas ini? Paham ini masalah? Jelas masalah ini? Harus diganti. Ini masya Allah. Iya. Dan pendapat yang harus diganti ini, ya, ini adalah merupakan pendapat dari Ibn Abbas kalau sahabat, juga ini adalah pendapat Syafi'iyah, demikian pula Imam Malik, dan ini yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, mereka berdalil dengan hadis sebenarnya, tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani. Ala al-yadi ma akhadat hatta tu'addi. Bagi tangan yang diambil sampai dia menunaikannya. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Tapi dari sisi kajian kan yang tidak ada gantikan ma alal muhsinin min sabil. Orang berbuat baik. Ini dia yang berbuat baik pihak pertama. Paham kan? Hadis dhaif tapi kita kuatkan itu. Walaupun di sana ada pendapat kedua bahwa al-ariyah ghair madmunah, madhabnya Abu Hanifah dan sebagian pendapat dari orang Hanabilah dan dipilih oleh Ibnul Qayyim. Dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Dia beliau juga punya dalil, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dhamana 'ala mu'taman," tidak ada dhaman bagi orang yang dipercayakan kepadanya, yang pinjam itu namanya mu'taman. Paham? Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan juga oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Didhaifkan juga oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Iya, pendapat pertama lebih tidak menyakiti hati. Karena kalau kita pegang pendapat kedua, wah, banyak orang tidak buka jasa pinjam. Iya kan? Karena kalau hilang, selesai masalah. Banyak. Misalnya seperti di sini, saya kasih pinjam santri misalnya. Piring saya. Nah, santri. Iya? Besi bengkok. Kaca pecah. Jangan harap kembali. Kan begitu? Kalau tidak ada doman, lihat apa yang terjadi. Lihat, karena tidak ada doman, piringnya usah hadir sudah berapa yang pecah. Karena tidak ada doman. Begitu, orang akan terlantar. Orang akan sengaja apa? Tapi habis makan, buang. Tidak ada cuci, tidak ada apa-apa. Kan begitu, ini namanya kalau tidak ada apa? Tidak ada aturan doman. Orang akan bermudahan begitu menghilangkan hartanya orang. Tidak apa-apa dia, nanti kan dia ikhlas di. Ustaz juga manusia. Marah-marah itu hilang tupperware-nya. Hati-hati antum, tapi tidak dibilang ke antum. Paham antum, paham ini? Iya. Tapi itu tadi, kenapa orang bermudahan? Kenapa? Tidak ditahu ada domannya. Apa lo antum tahu? Itu barang pinjaman wajib doman, taati atau tidak taati. Ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Sama-sama dalilnya dhaif, tapi yang pertama itu lebih aman untuk tidak membuka pintu tasahul. Orang akan bermudah-mudahan dalam meminjam apa? Barang. Jelas kan? Menutup pintu itu. Menutup pintu itu. Ini masya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Bab al-wadi'ah sekaligus belum singgung bab al-ariyah. Kalau al-wadi'ah dia datang titipkan, kalau al-ariyah dia datang pinjam. Paham kan? Dia datang pinjam. Sekarang babul ijarat. Masuk? Kita masuk? Ahmad? Babul ijarat. Ijarat. Apa ijarat? Dia dikatakan oleh para ulama mustaq minal ajr. Wahul iwat. Mustaq dari gaji. Sewa. Iya? Pengertian secara syar'i para ulama berselisih tentang pengertian apa itu ijarah. Walaupun secara umum mereka sebenarnya sepakat akan manfaatnya, sepakat akan lazimnya, keharusan setelahnya. Iya, keharusan setelahnya. Misalnya orang Hanafi mengatakan ijarah akad alal manafi diiwat. Akad manfaat dengan adanya apa? Iwat. Timbal baliknya. Ya, kita bilang apa ini? Akad iwat? Apa kita bilang? Apa lagi namanya? Akad sewa? Kontrak. Paham? Ya? Anwar? Mana saudaraku Anwar? Anwar kontrak rumah depan. Itu namanya akad apa? Ijarah. Ya kan? Apa akadnya ini? Manfaat biiwat. Dia bisa tinggal, itu namanya manfaat. Tidak dia miliki. Dah? Tidak dia miliki itu barang, tapi dia memiliki apanya? Manfaatnya. Biiwadin. Dengan iwat. Ada biaya kontraknya. Ada biaya apa? Kontraknya. Biaya pakainya. Itu namanya akad iwat. Bukan wadiah. Bukan ariyah. Kalau ariyah, bigori iwat. Kalau ini apa? Bi iwat. Jelas ini? Ada. Apa namanya ini? Apa? Terjemahan paling bagusnya. Iwat. Cuman ini ditakbir dengan iwat supaya umum. Karena namanya orang sewa, tidak harus dengan uang. Tidak harus. Bisa disewa dengan apa? Dengan barang. Ini datang Zainuddin. Saya sewa dengan 100 karung 1 tahun. Masya Allah, 100 karung beras setahun rumah itu namanya diiwat, ditabir dengan iwat supaya apa? Umum, ya kan? Namanya orang menyewa nggak harus apa? Dengan uang, tapi asalnya ya orang namanya kontrak biasanya dengan apa? Uang. Jelas ini? Ini masya Allah. Akad ijaroh, menurut Hanafiyah seperti itu. Kalau Malikiyah, ya, mereka katakan akad warid ala manafil ajal. Mereka bilang akad yang dilakukan di atas manfaat li ajal, ya, sampai waktu yang telah ditentukan. Berarti dia yang dia miliki apanya, apanya di dalam akad dia miliki apa? Manfaatnya. Yang dia miliki manfaatnya. Iya. Dan manfaat ini disebutkan oleh orang Hanabila, manfaatnya harus manfaat yang mubah. Manfaat yang memang manfaat yang boleh. Dan maklumah diketahui manfaatnya, ya, harus ditahu dulu apa untuk apa ini akadnya. Paham? Tidak boleh akad manfaat yang haram terus mudah maklumah. Waktunya juga harus dimaklumi, ditentukan sampai kapan, setahun kah, dua tahun kah, sebulan, dua bulan, harus. Ini namanya akad apa? Ijaro. Mereka bilang, dan itu yang ini yang sebenarnya yang paling jelas pengertian di sisi Hanabila. Mereka bilang hiya akdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin mudatin ma'lumatin min ainin ma'lumatin au masufatin fi dhimmatin au amalin bi'iwalin ma'lum. Masya Allah. Dia adalah akad di atas manfaat yang mubah dimaklumi. Paham kan? Kalau ada orang datang kontra sama antum, untuk apa? Paham kan? Untuk apa? Harus ditahu dulu. Jangan sampai nanti dia manfaatkan ini kontra untuk hal yang haram. Ya? Harus dimaklumi. Dan waktunya dimaklumi. Barangnya dimaklumi. Ya? Barangnya atau disipati di dhimmah, ditahu. Atau amalan dengan iwat yang maklum. Nah, kan dah harus akad ijaro itu dah harus rumah. Tukang itu akad ijaro itu. Tukang batu, tukang kayu itu akad apa itu? Akad apa? Ijaro. Dengan akad harus dimaklumi kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Waktunya. Paham ini? Harus dimaklumi. Berapa gajinya? Harus dimaklumi. Berapa gajinya dalam sebulan? Harus dimaklumi. Iya, ini masya Allah. Ini alhamdulillah terkait dengan ijaroh. Kemudian dan akad ijaroh ini, ya alhamdulillah itu dibolehkan. Itu kemudahan dalam syariat. Akad ijaroh ini adalah akad yang dibolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa akad ijaro ini adalah sunnahnya para nabi dan Rasulullah. Lihat Nabi Musa. Nah, bukan hanya ada di kita. Nabi Musa itu sudah melakukan transaksi akad ijaro. Iya kan? Dia waktu pergi lari ke Madian, keluar dari Mesir ke Madian, kan dia ditawarkan seorang gadis. Dengan akad dia bekerja selama berapa? 8 sampai 10 tahun. Jelas kan? Nah, ini kan namanya akad apa ini? Akad ijaro. Ya, disebutkan seperti itu. Dan banyak dalil-dalil dari kita ini yang menyebutkan bahwa akad ijaro ini adalah akad yang disyariatkan. Hanya saja ada beberapa syarat yang dipersyaratkan oleh para ulama. Di antara yang pertama yang melakukan akad ini adalah orang yang rasyid. Memang bisa melakukan transaksi, balik akil. Atau kalau belum balik atau tidak berakal, wakilnya yang mengurusi apa? Hartanya. Ini yang pertama. Yang kedua ya paling tidak harus dia mumayyiz. Iya. Yang kedua. Yang ketiga ya dari pemilik atau wakilnya atau nadir, penunggunya. Ya? Penunggunya. Kemudian akad itu terjadi dengan pilihan dari keduanya. Pilihan dari keduanya. Kapan ini terpenuhi? Boleh melakukan akad apa? Ijarah. Maka kata beliau rahimallahu taala, wa hiya aqdun 'alal manafi. Dia adalah akad di atas manfaat. Nah, bukan akad di atas barangnya, tapi apa? Manfaat dari barang. Lazimun minat tarafaini. La yamliku ahaduhuma fasqaha. Ini menunjukkan akad ijarah adalah akad lazim. Paham? Salah satu dari keduanya tidak punya hak untuk fasakh. Misalnya datang Ahmad, ya, datang Ahmad ke Pak Sirot. Sirot, saya kontrak kamar sebelahnya antum ini, ya, boleh Ahmad? Berapa antum mau? 1 juta. Baik. Setelah itu berapa lama? Sebulan. Tiba-tiba tengah bulan Abu Ahmad bilang, saya mau bongkar ini kamarku Ahmad, saya mau bikin anu studio rekaman misalnya. Ya, ya. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh, ini akad lazim. Namanya akad lazim itu enggak boleh langsung salah satunya apa? Membatalkan. Itu semua untuk akad lazim seperti itu. Enggak boleh difasakh. Beda kalau akad jaiz seperti kemarin itu akad wakalah. Nah, akad apa? Wakalah boleh. Salah satunya apa? Batalkan. Saya enggak mau pakai kamu, saya mau pakai si sana. Enggak apa-apa, boleh. Ini akad lazim. Semua akad lazim seperti itu. Sekarang berarti kita masuk. Akad ijarah adalah akad apa? Lazim. Tapi lazimnya itu dimanfaat. Paham ya? Akad lazimnya dimanfaat. Ini Masya Allah. Wala tanfasiku bimauti wala jununihi. Masya Allah. Ini namanya akad lazim. Tidak batal dengan meninggalnya. Atau dengan gilanya. Tidak batal. Nah, tiba-tiba ini tadi seorang bapak akad sewa rumah, dia meninggal, sisa anak dan istrinya. Ini bukan berarti yang punya rumah langsung usir. Paham? Tidak boleh. Ini kan akad lazim. Tidak. Hilang dengan meninggalnya atau gilanya. Terus watanfasihu bitalafil ain al-ma'kudi alaiha, dan batal dengan hilangnya barang yang diakati atasnya. Paham? Tiba-tiba ya datang banjir besar, datang banjir besar, rumahnya terhanyut atau gempa, rumahnya hancur. Ya sudah, ya apa? Itu kan bukan dari ya kekuasaan siapa? Yang punya rumah. Tambah langsung batal. Makanya kayak di sentral Salam, kalau terbakar putuskan kontrak. Makanya banyak orang punya hial supaya selesai ini, bakar saja toko ini. Na'udzubillah. Memang dia kadang sengaja. Karena memang begitu. Kapan sudah hilang barangnya? Hilang. Nanti akan baru lagi. Walaupun sebagian orang kan nakal. Artinya sengaja dia bakar. Yang punya sengaja dia bakar supaya apa? Nanti saya bangun baru tinggal naikkan lagi harga. Kalau dipakai terus ini yang lama ini harganya begitu terus. Akhirnya bakar, bangun yang baru, harga tinggi. Karena akad ijaro ini. Akad ijaro ini akad di atas barang, manfaatnya. Kalau sudah tidak ada barang, apa manfaatnya lagi? Dipaham ini? Ini sesuai tapi hilangnya tadi yang haram. Ya, perbuatannya dia meniatkan seperti itu yang haram. Sebenarnya ya akadnya kalau hilang barang, selesai. Memang seperti itu. Jelas kan? Ini Masya Allah. Wankito inat ya. Masya Allah. Demikian pula kalau putus manfaatnya. Ya, juga sama. Selesai. Jadi hilang barangnya atau sudah tidak bermanfaat lagi. Sudah tidak ada lagi akad ijarah langsung fasakh. Walil musta'jir fasakhaha bil aibi qadiman kana au haditha. Untuk yang menyewa boleh dia batalkan kalau ada aibnya. Apakah aibnya sudah lama atau aibnya apa? Baru. Nah, tiba-tiba gini ya. Dia bilang ini rumah bagus, sudah dia sewa, ternyata bocor, bocornya udah lama, boleh dia batalkan. Paham kan? Ya, demikian pula tiba-tiba bocor semuanya, boleh dia batalkan. Boleh apa dia batalkan? Jelas kan? Enggak apa-apa. Ini masya Allah. Wala tasihu illa naf'in ma'lum. Masya Allah. Dan tidak sah, ini yang saya bilang tadi, di pengertian orang Hanabilah terkait dengan akad apa? Ijaroh. Tidak sah kecuali di atas manfaat yang sudah dimaklumi. Apa manfaatnya? Apa yang dimaukan dari barang yang disewa ini? Tidak boleh sembarang. Ya, dan sampai nanti ternyata manfaatnya adalah manfaat yang haram. Makanya ini dibilang oleh para ulama, tidak boleh akad di sesuatu yang majhul manfaatnya. Di samping itu adalah masuk dalam jual beli dengan cara goror. Masuk dalam jual beli dengan cara apa? Goror. Tidak boleh. Harus manfaatnya maklum. Imma bil urf, maklumnya gimana? Apakah dengan urf? Maksudnya tidak perlu dikasih tahu. Urfnya ini manfaatnya. Paham kan? Urfnya. Kasuk nadarin, seperti tinggal di rumah, ini kan manfaatnya. Namanya orang mau kontrak, dia mau pakai apa? Hah? Dia mau pakai apa? Tinggal. Jelas kan? Tidak ada orang bilang, saya kontrak rumahmu ini, tapi saya tinggal di rumahku di sana. Ada gak orang seperti itu? Hah? Ini banyaknya uangmu itu. Paham kan? Tidak. Ini masya Allah. Ini sudah dimaklumi secara urup. Namanya orang kalau datang minta kontrakan, pasti dia mau apa? Tinggal. Apakah dianya atau orangnya, orang lain? Paham kan? Iya. Ini masya Allah. Wa imma bil wasf. Demikian pula apakah yang maklum di sini dengan apa? Was pensifatan kakhia atau tisau bin muayyan, seperti menjahitkan baju yang tertentu, iya kan? Itu namanya kan akad ijaro, itu akad sewa. Kita suruh jahit, kita bawa kain. Paham kan? Yang dimaklumi au bina ihaitin, ini tukang, tadi tukang jahit. Ini tukang apa ini? Au bina ihaitin atau membangun tembok, tukang apa ini? Tukang batu, bisa juga bisa tukang tukang kayu. Enggaklah, orang bilang tembok. Wa hamla shay'in ila mawdhi'in muayyan. Demikian pula dia memikulkan sesuatu kepada tempat yang tertentu. Ah, tukang apa ini? Kulit? Kurir? Baik. Kalau Abdullah bilang kuli, ya? Kurir? Baik, tidak paham kapan anak-anak ini. Saya tidak paham juga. Apa itu? Masya Allah, canggih tak itu? Ya, yang angkat barang di bandara, pelabuhan, namanya apa? Porter. Cepat saja, bahasa canggih. Baru saya tahu. Apa? Baik. Ini masya Allah. Wadabti dhalika bisifatih. Dan hal itu semua ditentukan dengan apa? Sifatnya. Dia bilang, saya mau baju yang begini, begini, begini. Saya mau temboknya begini, begini. Paham ini? Tinggi sekian, desain sekian. Dia bilang semuanya. Ya? Nanti ada garis-garisnya. Atau barangnya kamu nanti pikul ke sini. Pokoknya dia dobat. Tentukan. Dengan sifatnya. Terus wa ma'rifati ujratihi. Jangan lupa, harus ditahu berapa sewanya. Jangan sampai nanti antum baru bilang, sudah diangkatkan, bilang, ih mahalmu itu. Paham? Sudah barangnya tentukan, sewanya berapa? Jangan lupa ditanya. Karena kalau tidak, maka ajrul mitl. Harus antum kasih sewa yang semisal di huruf. Ya, berapa di situ biasanya? Ini tidak boleh protes. Kalau tidak ditanya, tukang batu biasanya di situ berapa? Misalnya, tukang jahit berapa? Ini tidak boleh lagi tawar-menawar kalau setelah itu. Kalau tadi di awal ditentukan, masih boleh apa? Masih boleh tawar-menawar. Kalau sudah ini, tidak boleh lagi. Karena wajib dia. wajib upah semisal. Wajib upah semisal. Ini masya Allah. Wa in waqa'at 'ala 'ainin fala budda min ma'rifatiha. Kalau itu terjadi pada barang, maka harus ditahu dulu barang apa. Harus ditahu dulu barang apa. Ya? Itu kalau barang. Ya, kalau barang. Wa man istajara shay'an falahu ayyukima maqamahu man yastawfiyahu bi ijaratin aw ghairiha. Siapa menyewa sesuatu, maka boleh dia menduduki kedudukannya orang yang memberikan sewaan tadi dengan menyewanya lagi atau selainnya. Artinya sekarang ada orang kontrak, dia kontrakan lagi, boleh. Yang penting kan selama apa? Dia kontraknya tidak boleh melebihi apa? Kontrakannya. Misalnya dia sudah Abu Ahmad, alhamdulillah punya 10 toko di sentral, masya Allah, itu dia akad ijaro. Nah, dia hanya pembisnis, beli tempat, manfaat tempat. Dia bukan pedagang, ya, karena banyak uang sekali dia beli saja, sewa ruko-ru di sentral, sewa. Ah, setelah itu, ini ada 10, satunya dia sewakan ke Anwar, satunya dia sewakan ke Ahmad, satunya dia sewakan ke Abdullah, boleh. Paham kan? Boleh, karena dia apa? Kan sudah sewa. Karena dia sudah apa? Sudah sewa. Ini beda kalau yang meminjam. Ini bedanya Arya dengan sewa. Kalau Arya yang meminjam, tidak boleh dipinjamkan. Tidak boleh. Tidak boleh kan? Dia sudah pinjam, tidak boleh lagi dia apa? Pinjamkan ke orang lain. Tidak. Harus kembali ke pihak pertama. Paham kan? Nah, ini beda kalau yang menyewa. Boleh apa dia sewakan, karena memang kan sudah akad. Terserah dia mau bikin apa, yang penting ya dia lakukan itu. Boleh. Idza kana mitlahu au dunahu, kalau dia semisalnya atau di bawahnya. Paham kan? Kalau semisalnya atau di bawahnya. Wa in istajara ardon li zar'in falahu zar'u ma huwa aqallu minhu darara. Kalau dia menyewa sebuah tanah untuk tanaman, nah, Ahmad pergi ke Zainuddin, Zainuddin punya banyak sawah, datang Ahmad, saya sewa sawahmu ini akad sewa, 100 juta setahun, nah, misalnya, maka sudah, falahu zar'u, boleh bagi dia untuk menanamkan, itu maksud tujuannya memang sewanya, ya, dan ini bukan akad gadai ya. Beda akad gadai. Kalau akad gadai kan tidak boleh digarap. Kalau ini memang dia mau apa? Ambil manfaat, dia sewa. Akad putus, tidak harapkan kembali apa? Uang. Beda gadai kan? Kalau gadai kan apa? Dia garap, kadang orang garap, terus uang tetap utuh. Kalau ini tidak, uang hangus. Uang apa? Uang hangus. Jelas ini? Pisahkan. Akad gadai dengan akad apa? Sewa. Pisahkan. Boleh dia tanam. Mahu aqallu minhu dararon, apa yang lebih sedikit dorornya? Kalau misalnya dia mau tanam yang membahayakan tanahnya. Nah, kalau hal diuruk yang tidak membahayakan tanah, malah menyuburkan tanah, dah itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tanam yang berbahaya terhadap tanah, maka dia tanam yang paling sedikit dorornya. Paling sedikit dorornya. Fa in zaru'a ma huwa akbaru dararon minhu Au yukhalifu dararahu. Atau besok ini ya. Alhamdulillah, karena sudah mau jam tanggung waktunya. Alhamdulillah. Ini masya Allah ya, alhamdulillah, karena fikih-fikih lengkap. Jadi yang tidak sengaja kita dapat. Karena itu kalau fikih belajar dari awal sampai akhir. Beda kalau kita langsung bab per bab, sholat saja, puasa saja, zakat saja. Namanya buku yang khusus begitu ya, yang tidak diperlukan tidak disampaikan. Tidak diperlukan tidak disampaikan. sampaikan. Tapi kalau fikih lengkap, ya semua yang ada dalam fikih disampaikan. Disampaikan. Walaupun kadang itu tidak terjadi, baru hayalan, disampaikan. Karena kita tidak tahu kalau itu nanti. Karena dalam fikih itu banyak tafri'at, banyak cabang-cabang. Alhamdulillah.